Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah mudahkan kepada kita di tengah kesibukan kita masing-masing. Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita ini ya dicatat sebagai amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang pentingnya ilmu. Dan mungkin juga nanti akan kita sebutkan tentang adab-adab menuntut ilmu. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Ilmu, menuntut ilmu adalah ibadah yang luar biasa ya. Ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan perkara ilmu ya. Kenapa? Agar kita tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma sholat, baca Quran, ya, berzikir, nuntut ilmu juga itulah ibadah. Seorang duduk di majelis ilmu, dia datang dari jauh, kemudian mendengar, berusaha memahami, bertanya, itu semua ibadah. Itu semua ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pengajian ini kita akan sebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian kita akan sebutkan sebagian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agungnya ilmu. Di antara dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang agungnya ilmu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Ini namanya istifham ingkari. Jawaban ya, ini Allah bertanya untuk mengingkari. Apakah sama? Jawabannya tentu tidak sama. Apakah sama antara qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Tidak sama dalam sisi apa? Dalam segala hal. Ya, dalam perilaku, dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ya, kekhusyuannya tidak sama. Tidak sama orang yang berhaji hanya ikut-ikutan dengan orang yang belajar dulu sebelum berhaji. Tidak sama. Tidak sama antara orang yang salat hanya ikut-ikutan dengan orang yang belajar fikih salat. Tentu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya pun tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Tidak sama dalam segala hal. Allah tidak akan menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini motivasi. Motivasi bagi seorang untuk belajar ilmu agar dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akan dibedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan dibedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru smallahi 'alayhi." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi mereka segala yang baik-baik halal. Wama 'allamtum minal jawarihi. Demikian juga Anjing yang kalian ajari, kalau anjing tersebut mu'allam, sudah diajari, kemudian waktu dilepas untuk berburu, seorang mengucapkan bismillah, anjing tersebut akhirnya mendapat hasil buruannya halal, boleh dimakan. Kenapa? Karena anjing tersebut sudah belajar, makanya hasil buruannya halal. Nah, kalau anjingnya bahlul, hasil buruannya apa? Haram. Allah bedakan antara anjing yang pintar dengan anjing yang bahlul. Kalau anjing aja dibedakan, apalagi manusia yang pintar dengan manusia yang bahlul, tentu lebih dibedakan lagi. Ya, tidak akan disamakan. Ini menunjukkan keagungan ilmu, keagungan belajar. Ya. Baik, di antara keutamaan keagungan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang beriman tersebut ada orang-orang yang berilmu. Dia menjadi lebih spesial lagi, dan derajat dia dibandingkan dengan orang yang beriman beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Ya. Jadi menjadi tinggi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Maka keduanya berkata, ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami unggul lebih tinggi daripada kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini dalil bahwasanya orang beriman ada dua tingkatan. Ada yang beriman tidak berilmu, ada ilman yang beriman yang berilmu. Dan beda antara keduanya jauh beberapa derajat. Beda antara keduanya beberapa derajat. Maka seorang tidak hanya mencukupkan dirinya dengan iman, tapi dia berusaha untuk berilmu, karena derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya para nabi dijadikan mulia dibandingkan dengan yang lain karena ilmunya, karena ilmu. Baik. Di antara dalil tentang keutamaan dan keagungan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalam surat Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga para malaikat bersaksi, dan demikian juga orang-orang yang berilmu yang menjadi saksi. Jadi Allah sedang mempersaksikan sesuatu yang sangat agung, itu tentang la ilaha illallah, kalimat yang paling agung, yang dimana manusia diciptakan demi menegakkan la ilaha illallah. Karena ini sesuatu yang agung, maka Allah memberikan persaksian, syahidallah. Allah bersaksi akan keagungan la ilaha illallah. Ternyata Allah menjadikan persaksian Allah sebagai hujah argumentasi tentang sesuatu yang sangat agung, itulah ilaha illallah. Ternyata Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian orang berilmu. Ini menunjukkan agungnya orang yang berilmu. Kenapa? Persaksiannya digandengkan dengan persaksian malaikat dan persaksian Rabbul Alamin. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, tidak sembarang orang persaksiannya dijadikan dalil oleh Allah. Ternyata Allah menjadikan persaksian orang-orang berilmu sebagai dalil, hujah akan la ilaha illallahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling menunjukkan akan agungnya orang berilmu. Allah tidak menyebutkan yang lainnya. Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Baik. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan agungnya ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara jihad dengan pedang dengan menuntut ilmu. Ya. Pemakan al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas suruh kaum mukminin pergi berjihad, tidak boleh seluruhnya pergi berjihad. Harus ada sebagian orang yang menuntut ilmu, bertafaqquh fid-din, belajar tentang agama, untuk beri peringatan kalau para mujahidin kemudian pulang, diberi peringatan. Ya. Di sini Allah menggandengkan antara penuntut ilmu dengan orang yang berjihad. Ini adalah kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Oleh karenanya banyak ulama yang mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Karena jihad dalam Islam dengan dua cara. Al-jihad bisinan wal jihad bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan dakwah. Ya, dua-duanya disebut jihad dalam Islam, dan dua-duanya sangat penting. Oleh karenanya dalam ayat-ayat yang lain Allah menyuruh berjihad dengan ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau taat, janganlah kalian taat kepada wahai Muhammad, janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jahidhum bihi jihadan kabira." Dan jihadlah mereka bihi bil Qur'an. Jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini Para ulama sepakat ini adalah ayat makkiyah. Apa itu ayat makkiyah? Ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kalau Nabi sudah berhijrah, maka namanya ayat madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Ya, contohnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ayat ini di antara surat Al-Maidah, turun di Padang Arafah. Waktu Nabi sedang berhaji wada. Dia ayat madaniyah atau ayat makkiyah? Iya, Arafah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Tetapi ayatnya ayat madaniyah karena dia turunnya setelah hijrah. Jadi ini maksud ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah, sama dengan surat makkiyah juga surat yang turun sebelum hijrah. Dan waktu Rasulullah SAW masih di Mekah belum diwajibkan jihad dengan pedang. Belum diwajibkan jihad dengan pedang, tapi Allah sudah wajibkan jihad dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah kepada mereka dengan Al-Qur'an, itu dengan ilmu. Lawanlah mereka dengan ilmu. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah namakan dengan jihad yang besar. Dan masih berlanjut setelah Rasulullah SAW ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, muncullah orang-orang munafik. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Orang-orang munafik. Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk berjihad melawan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan jihadlah melawan orang-orang munafik dan keraslah terhadap mereka. Sekarang saya tanya sama antum, bagaimana jihad melawan orang kafir? Ya dengan pedang, gampang. Nah, bagaimana jihad melawan orang munafik? Gimana caranya? Orang munafik boleh dibunuh atau tidak? Tidak boleh, karena KTP-nya Islam. Ya. Sampai waktu ada orang munafik protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai ada sebagian sahabat mengatakan, "Ala adrib unuqa hadzal rajul?" Ya Rasulullah, bolehkah saya penggal kepala orang ini karena mungkin protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang bilang Muhammad telah membunuh apa? Sahabatnya. Kenapa? Karena munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi kalau begitu jihad dengan orang munafik gimana caranya? Ya dengan ilmu, kata para ulama, dengan membantah hujah mereka, dengan bantah syubhat-syubhat mereka. Ini dalil bahwasanya berdakwah, menyampaikan ilmu, menuntut ilmu itu semua bagian daripada jihad. Bagian daripada jihad. Terutama di zaman kita sekarang ini, sering jihad dengan pedang susah untuk dikerjakan karena persyaratan yang tidak terpenuhi, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi jihad dengan ilmu bisa dilakukan di mana-mana, alhamdulillah. Dan betapa banyak orang masuk Islam sekarang dengan jihad dengan ilmu. Di negara-negara kafir, ya, di Amerika, di Inggris, di Perancis, di mana-mana, geliat Islam, orang masuk Islam tidak bisa dibendung. Di Australia, banyak orang masuk Islam. Bukan dengan pedang mereka masuk Islam, dengan dakwah. Dengan dakwah. Ada orang-orang yang berjihad dengan ilmu, menyebarkan Islam sehingga dikenal oleh orang-orang kafir, akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Katanya jangan kita meremehkan untuk ilmu. Untuk ilmu itu adalah berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai banyak ulama yang berpendapat, ya, di antara asnaf mustahiqiz zakat ats-tsamaniyah, di antara orang-orang yang berhak menerima zakat yang 8 yang disebut dalam surat At-Taubah, "Innama shadaqatu lil-fuqara wal masakin," ya, "wal amilina 'alaiha," ya, "wal mu'allafati qulubuhum," kemudian apa? "Fi riqab," kemudian "wal gharimin wa fi sabilillah." Di antara yang berhak untuk menerima zakat adalah fi sabilillah, orang-orang berjihad jalan Allah. Sampai banyak ulama berpendapat bukan cuma yang berjihad dengan pedang. Yang berjihad dengan ilmu juga berhak mendapat zakat. Sampai banyak ulama mengatakan para ustaz juga berhak mendapat apa? Zakat, para dai. Karena mereka sedang berada di medan jihad dan medan jihad mereka tidak dianggap remeh karena mereka berjuang menyebarkan Islam. Kemudian juga menepis syubhat-syubhat orang-orang kafir, menepis syubhat-syubhat orang-orang munafik. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang dimaksud dengan jihad dalam ayat tersebut adalah jihad yang benar-benar jihad dengan pedang. Ya, tapi sebagian ulama berpendapat tidak, terutama di zaman sekarang ini, ya. Apalagi jihad tidak semudah yang kita bayangkan, sering syaratnya tidak terpenuhi. Ya, maka di antara yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Murni untuk dakwah, maka ini boleh menyalurkan uang zakat. Karena dianggap berdakwah adalah di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya jihad dengan ilmu adalah tujuan, adapun jihad dengan pedang adalah sarana. Jihad dengan ilmu adalah tujuan, jihad dengan pedang sarana. Kenapa? Karena asalnya dakwah. Nabi diutus asalnya dakwah. Kapan Nabi disuruh berjihad? Tatkala dakwah tersebut dihalangi. Ya, benar atau tidak? Nabi diutus untuk tujuan apa? Untuk jihad atau untuk dakwah? Untuk dakwah. Ya, kalau Islam bisa sampai, bisa diterima oleh masyarakat, sudah enggak perlu jihad. Kapan jihad disyariatkan? Tatkala dihalangi. Dihalangi risalah Allah untuk tersebarkan di alam semesta, baru kemudian ada syariat jihad. Ini dalil bahwasanya jihad dengan ilmu adalah tujuan. Ya. Adapun jihad dengan pedang itulah sarana jika tatkala jihad dengan ilmu terhalangi. Ini semua menunjukkan akan pentingnya menuntut ilmu agar kita mencari ilmu. Kemudian di antara dalil tentang pentingnya ilmu, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Qur'an rela untuk berjalan bertahun-tahun demi untuk menuntut ilmu, merendahkan dirinya di hadapan Nabi Khadir dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba." Ya, kata Nabi Musa alaihissalam, tatkala Allah berfirman, tatkala Nabi Musa berkata kepada pembantunya, kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun, yang nanti akan menjadi nabi setelah Nabi Musa meninggal dunia, Yusha bin Nun, kata Nabi Musa, "Aku akan terus berjalan ya sampai kita bertemu dengan pertemuan dua lautan, dan saya tidak akan berhenti meskipun harus berjalan puluhan kilo, enggak apa-apa. Jalan terus." Ya. Ya, meskipun bertahun-tahun, akan jalan terus, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hukup itu artinya puluhan tahun, ya. Enggak jadi masalah. Yang penting saya ingin menuntut ilmu. Padahal Nabi Musa alaihissalam sedang berdakwah. Dia sedang berdakwah di umatnya, di kaumnya. Tapi menambah ilmu itu juga penting. Sehingga dia berkorban meninggalkan kaumnya, padahal meninggalkan kaumnya ini rawan. Nabi Musa pernah meninggalkan kaumnya, suruh Nabi Harun jaga, ternyata kaumnya berkhianat, mereka menjadikan patung, apa, membuat patung sapi. Gara-gara ditinggal Nabi Musa sebentar, kurang ajar ya, Bani Israel. Ya, tapi ini ada perkara yang penting, dia harus tuntut ilmu. Maka dia harus pergi meninggalkan kaumnya. Mungkin dia lihat sudah kondisi sudah membaik, maka dia meninggalkan dakwahnya untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi para dai pun demikian, terkadang dia punya majelis, terpaksa dia harus tinggalkan meskipun beberapa waktu, mungkin ada daurah ulama, dia datang, majelisnya libur dulu dalam rangka untuk menambah apa? Menambah ilmu. Ketika Nabi Musa berjalan merendahkan dirinya dia di hadapan ilmu. Karena untuk ilmu dia nekat meninggalkan berjalan jauh. Dan waktu ketemu Nabi Khadir, maka dia pun menyampaikan dengan penuh kerendahan. Dia tidak sombong. Padahal ulama sepakat Nabi Khadir, Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Ulama sepakat. Ya, Nabi Musa ini luar biasa. Ya, kata Allah, "Wa kana inda Allahi wajiha." Sungguhnya Nabi Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Kedudukan di sisi Allah. Bukan kedudukan di bupati, bukan kedudukan di apa Pak RT, bukan. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha." Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Lalu Allah membersihkan Nabi Musa atas tuduhan-tuduhan mereka. Wa kana indallahi wajiha. Ya. Dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini orang sangat bersabar ya. Padahal orangnya kuat, sekali jotos bisa mampus orang. Dan Nabi Musa sudah praktekkan, dia pernah mukul orang dari pengikut Firaun sekali jotos atau apa? Mati. Dia pernah pukul batu-batu sampai ada bekas pukulannya, saking apa kuatnya Nabi Musa ya. Pernah datang malaikat datang ditampar oleh Nabi Musa, kuat sekali Nabi Musa alaihissalam. Malaikat tersebut datang dalam menjelang untuk manusia, ditampar oleh Nabi Musa. Nabi Musa kuat ya, tapi dia orangnya sabar, penyabar. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimah, ada sebagian orang protes, orang munafik, katanya, "Hadhil kismah ma urida biha wajhullah." Ya. "Hadhil kismah ma udila fiha." Kata orang, ini pembagiannya Muhammad ini tidak ikhlas. Jadi Muhammad dituduh tidak ikhlas, subhanallah. Rasulullah dituduh apa? Tidak ikhlas. Kurang ajar atau tidak? Rasulullah tidak ikhlas itu gimana? Terus tuduhan kedua, ini Rasulullah ini Muhammad nih bagi-bagi ghanimah ya tidak adil. Akhirnya ada yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Khawarij ini yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illam adil man ya'dil illam adil." Siapa yang bisa adil kalau saya sendiri tidak adil? Saya utusan Allah. Kalau saya tidak adil, terus siapa yang bisa adil lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rahimallahu Musa faqad udhiya aktsara min dzalik, laqad udhiya aktsara min dzalik fa sabar." Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diuji, diganggu lebih daripada ini dan dia bersabar. Para ulama berbicara apa sih ujian yang pernah dilakukan oleh Bani Israel terhadap umat Nabi Musa, terhadap Musa. Ada beberapa tafsiran. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Musa orang yang begitu gagah, dituduh sama kaumnya punya penyakit di dekat kemaluannya. Kenapa Nabi Musa, dulu Bani Israel, mereka kalau mandi, mereka mandi di sungai, mereka kumpul bareng. Mereka mandi di satu tempat. Nabi Musa tidak mandi sama mereka, Nabi Musa orangnya pemalu. Maka dia mandi di tempat lain. Nah, orang-orang Bani Israel kurang ajar ya, nabinya digibahi. Katanya itu, Nabi kita kenapa tidak mandi bareng kita? Karena dia punya penyakit dekat kemaluannya. Ya. Ini Musa sabar, bayangkan. Kalau Nabi Musa enggak sabar, satu-satu dijotos, mati. Sekali pukul mati. Nabi Musa luar biasa kuatnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam akhirnya Allah ingin membersihkan Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Di syariat zaman dahulu boleh mandi bareng-bareng. Ini syariat mangkana qoblana, syariat umat terdahulu, tidak berlaku zaman sekarang. Akhirnya Nabi Musa suatu saat mandi di bagian sungai tempat lain, dia meletakkan baju di batunya. Kemudian tiba-tiba Allah mentakdirkan batu tersebut berjalan membawa lari baju Nabi Musa. Nabi Musa kaget, tuh batu jalan bos, baju saya dibawa lari. Nabi Musa naik di atas sungai dalam Sahih Bukhari. Rasulullah Musa alaihissalam naik ke sungai, kejar batu tersebut. Ya Hajar, dia panggil, batu, saubi bajuku. Akhirnya ngelewatlah Nabi Musa dalam kondisi tidak berpakaian melewati kaumnya. Oh ternyata enggak sakit. Ternyata Nabi Musa gagah, enggak ada urusan. Akhirnya Nabi Musa pukul batu itu berhenti. Jadi kurang ajar atau tidak ada murid ngibahi apa guru ini, antum jangan kurang ajar seperti Bani Israel ya. Udah ustadznya udah capek-capek ngajar digibahi lagi. Nabi Musa alaihissalam tidak emosi dan dia sabar. Kata Allah, wa kana indallahi wajiha, dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti keagungan Nabi Musa di sisi Allah, Nabi Musa minta agar saudaranya Harun jadi nabi. Ya, waktu Nabi Musa diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa takut. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan. Innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang pengikut Fir'aun telah berkumpul untuk bunuhmu. Fakhruj, keluarlah dari kota Mesir. Akhirnya Nabi Musa fakharaja minha khaifan yataraqab, lari kabur ketakutan. Nah, sekarang dia bersembunyi di kota Madian 10 tahun supaya menghilangkan jejak, supaya tidak dikejar. Setelah 10 tahun punya istri, kemudian berjalan pergi, Allah panggil Nabi Musa, suruh mendakwai siapa? Fir'aun. Ini kan mengerikan. Jadi 10 tahun melarikan diri, menghilangkan jejak, sekarang suruh balik ketemu dengan bos penjahat. Makanya dia Musa ketakutan. Makanya Allah bekali dengan mukjizat dan macam-macamnya. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriklu fi amri ya kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Kata Allah, qala qad uti tasu'laka ya Musa. Kata dia, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yasir li amri, ya Allah mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min lisan, ya Allah mudahkan aku untuk bisa berbicara, hilangkan kekakuan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa paham perkataanku, waja'ali waziran min ahli Harun akhi, ya Allah jadikanlah ya saudaraku Harun menjadi pendampingku, utuslah dia juga bersamaku, ya usjud bihi azri, kuatkanlah diriku dengannya, wa syirikhu fi amri, jadikan dia ikut serta dalam urusanku, dalam urusan berdakwah. Kainu sabbihaka kathir, agar kami bisa bertasbih kepadamu dengan tasbih yang banyak. Wa nadhkuruka kathir, agar kami bisa mengingat engkau dengan mengingat yang banyak. Innaka kunta bina basir, kami yakin engkau melihat kami, ya Allah. Allah langsung berkata, qala qad uti tasu'laka ya Musa. Permintaanmu langsung dikabulkan. Langsung saat itu juga, dada Nabi Musa dibuat apa? Dibuat lapang. Langsung saat itu juga, kekakuan dari lidahnya hilang. Nih Musa tidak pandai ngomong. Makanya dia mau diutus ke Fir'aun, Fir'aunnya gagah perkasa, dia ketakutan gak bisa ngomong, nanti gimana? Cari teman satu lah, cari teman satu. Makanya dia mengatakan, wa Harun, wa akhi Harunu, wa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun, dia lebih pintar ngomong, ya Allah. Itu sudah bersama aku, nanti dia ngomong saya temani. Ternyata waktu sudah sampai depan Fir'aun, Harun diam-diam saja. Harunnya apa? Diam-diam. Yang ngomong malah siapa? Nabi Musa. Ini enggak pede, begitu sampai pede dia. Karena Allah sudah hilangkan apa? Kekekuan dari lisannya. Yang jadi perhatian kita, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah angkat nih Harun jadi Nabi. Subhanallah. Allah mengatakan langsung dikabulkan. Harun langsung jadi apa? Nabi. Ini luar biasa enggak? Sebagian kita aja berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh. Enggak soleh-soleh juga. Ya Allah istri saya nakal, ya Allah jadikan istriku saya soleh. Enggak soleh-soleh juga. Ya Allah suamiku kurang ajar, ya Allah. Jadikan suamiku orang yang baik. Enggak baik-baik juga. Nabi Musa bukan minta Harun jadi orang soleh. Minta Harun jadi apa? Nabi. Langsung Allah kabulkan saat itu juga. Ini berarti Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah. Punya kedudukan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir dengan ijma ulama. Dengan ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Ya, pengikut Nabi Musa sangat banyak. Makanya waktu Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa entah ke langit kelima, ya. Jadi para nabi di langit-langit, di antara Nabi Musa kalau enggak salah di langit kelima, ya. Langit ke-6, saya lupa dalam hadis disebutkan. Baik. Namun, Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak ketahui. Yang mengharuskan Nabi Musa untuk bersafar jauh meskipun puluhan tahun. Dia mengatakan, saya tidak peduli meskipun puluhan tahun. Yang penting saya ketemu dengan Nabi Khadir untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan dia merendahkan dirinya untuk ilmu. Setelah dia ketemu orangnya, setelah dia ketemu Nabi Khadir, dia pun merendah diri untuk menuntut ilmu. Dia berkata, Allah berikan dalam surat Al-Kahfi, qala lahu Musa. Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Maukah, bolehkah aku ikut engkau wahai Khadir? Permintaan. Bolehkah aku ikut engkau untuk belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada engkau? Dia tidak mengatakan, saya ini Musa, ya. Saya ini hebat sisi Allah. Kamu ini ajarin saya, enggak. Tapi dengan penuh kerendahan, padahal dia lebih afdal daripada siapa? Lebih afdal daripada Nabi Khadir. Hal attabi'uka, bolehkah aku ikut engkau wahai Khadir untuk menjadi ilmu, menuntut ilmu di hadapan apa, menuntut ilmu denganmu, minta izin. Jadi ini semua dalil menunjukkan akan keagungan ilmu. Bahwasanya ilmu itu penting, para anbiya juga menuntut ilmu. Oleh karenanya tidak ada dalam Al-Qur'an Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW berdoa untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Jadi hanya Nabi hanya disuruh minta tambahan dalam Al-Quran cuma satu. Tambahan apa? Ilmu. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu. Makanya Allah suruh minta tambahan. Kalau tidak penting, apa yang disuruh minta tambahan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan keagungan ilmu dan pentingnya ilmu, tapi ini hanya cuplikan dari sebagian ayat yang bisa saya hadirkan, ya, pada kesempatan kali ini. Ini sudah menunjukkan akan pentingnya ilmu. Tapi kita bicara berikutnya tentang dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agungnya ilmu. Tentunya banyak sekali, tapi kita juga akan menyebutkan cuplikan kecil dari hadis-hadis tersebut. Di antara hadis, ya, barang siapa menuntut ilmu di Masjid Nabawi, maka seperti orang berjihad di jalan Allah. Hadisnya sahih. Ini khusus menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu di Masjid Nabawi seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengistimewakan Masjid Nabawi. Makanya para ulama di sana semangat, kalau disuruh dakwah sana mereka semangat, dan juga penuntut ilmu juga banyak di sana dengan berbagai macam halaqah di Masjid Nabi, karena mereka tahu mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan mudahkan dia faqih, paham tentang masalah agama. Yufaqihuhu fid-din. Allah akan mudahkan dia paham tentang masalah agama. Nah, hadis ini kalau kita perhatikan, Ya, Allah mengatakan man yuridillahu bi khairan. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya. Khairan artinya kebaikan. Khairan artinya kebaikan. Di sini khairan datang dalam bentuk tanwin. Ada tanwinnya khairan. Beda Nabi tidak menggunakan alif lam al khaira, tidak. Tapi Allah Nabi mengatakan apa? Khairan. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau tanwin datang dalam konteks penafian atau konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Di sini ada konteks persyaratan. Man, barang siapa. Yuridillahu bi khairan. Makanya persyaratan, makanya majuzum yurid, jadi yuridillahu. Majuzum dia. Ini menunjukkan man man syartiyah. Ini yang ngerti bahasa Arab ya. Kalau enggak ngerti ya sudah, melongo aja. Sudah tinggal jauh-jauh di negeri Arab enggak ngerti bahasa Arab. Kasihan ya. Ya, begitulah. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan secara umum, kebaikan apa saja, yufaqihu fid-din, maka Allah akan menggunakan dia tentang paham tentang agama. Antum ingin dapat kebaikan yang banyak, nuntut ilmu. Ilmu itu pintu kunci-kunci membuka pintu-pintu kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan khairan di sini tanwin li ta'zim, untuk beri pengagungan. Maksudnya apa? Kebaikan yang akan diperoleh oleh penuntut ilmu bukan kebaikan biasa, tapi kebaikan yang spesial. Makanya ditanwinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan kalau Anda dalam hati Anda ada rasa cinta kepada ilmu, tanda-tanda kebaikan, berarti Allah sayang sama Anda. Karena di antara tanda-tanda Allah sayang kepada seorang, Allah buat dia paham tentang agama. Bagaimana dia bisa paham? Dia dibuat cinta sama majelis ilmu. Dia semangat datang mendengar pengajian, senang dengan majelis ilmu. Senang belajar, senang mencatat, senang mengulangi. Senang bertanya tentang masalah agama. Maka ini bertanda Allah sayang sama dia. Tapi kalau orang sudah benci dengan majelis ilmu, tidak suka pengajian, berpaling, ya ini ada tanda keburukan. Ya, tanda-tanda keburukan. Karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara hadis yang agung yang menunjukkan betapa mulianya seorang yang belajar agama. Hadis yang lain ya. Hadis yang masyhur yang panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadu ajnihataha li talibil ilmi ridhan lima yasna. Sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, tidak mereka kepak-kepakkan, mereka letakkan di atas bumi ya, bagi penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka senang ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim wa innal fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sungguhnya kemuliaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang tidak berilmu, ahli ibadah namun tidak punya ilmu, seperti perbandingan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang alim itu akan dimohonkan ampunan bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Malaikat mendoakan, penghuni bumi mendoakan, sampai ikan-ikan di lautan juga mendoakannya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para anbiya, para rasul, mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang besar. Hadirin dan hadirat rahmatillahi subhanahu wa taala, dalam hadis ini mengumpulkan berbagai macam keutamaan menuntut ilmu. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu dalam rangka, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ada orang yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil ya. Ada yang berkilo-kilo dia. Itu semua jalannya semakin buat dia mudah menuju surga. Ya. Nabi Musa berjalan tadi menuntut ilmu sampai dia tidak peduli, meskipun dia mengatakan seandainya kita tidak ketemu tempat tersebut saya akan berjalan terus meskipun puluhan tahun. Karena dia tahu berjalan untuk ilmu itu berpahala. Semakin mempercepat seorang menuju surga, ya. apalagi cuma dekat ya. Cuma dari Doha ke mana? Al-Khar. Dekat aja, enggak jauh-jauh. Semakin jauh enggak apa-apa, bagus, enggak jadi masalah, ya. Ya. Ini sudah dekat tidak jalan juga, ini gimana, repot kan? Ya. Baik. Saya tanya sama antum. Kalau ada orang berjalan kaki atau berjalan menggunakan kendaraan menuju masjid, sesungguhnya dia berjalan menuju surga atau tidak? Iya, tidak khilaf. Berarti dia berjalan menuju surga. Kalau ada orang misalnya harus menempuh perjalanan untuk memberi makan kepada fakir miskin, untuk membantu orang-orang yang kena bencana, perjalanannya menuju surga atau tidak? Menuju surga. Kalau ada orang pergi ingin umrah melewati jalan, apalagi ada yang naik pesawat, ada yang lewat daratan dari Qatar menuju ke Saudi, ya mungkin biar lebih murah ya. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Nah, sama keluarga, yang penting bisa umrah. Jalan sampai berapa kilo? 700? 1200? Oh dekat 1200. Ya, dekat. Saya pernah naik mobil 1300 kilo ya. Dari mana? Dari Madinah ke Jubail. Bolak-balik naik mobil sendiri. Bisa berarti. Berarti kita berjalan menuju surga atau tidak? Iya. Kita sepakat akan hal ini. Semua langkah kaki yang kita jalan, yang kita langkahkan menuju amal soleh, berarti berjalan menuju surga. Lantas pertanyaan berikutnya. Kalau semua langkah kaki yang kita langkahkan menuju kebaikan adalah menuju surga, kenapa Nabi mengkhususkan untuk ilmu? Paham? Nabi dalam hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu jawabannya? Bukankah ke masjid juga menuju surga? Bukankah umrah juga menuju surga? Bukankah membantu bencana alam juga menuju surga? Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan menuntut ilmu? Ada yang tahu jawabannya? Masya Allah, saya enggak ada hadiahnya. Kata Bapak, karena dengan ilmu seorang tidak akan tahu bagaimana proses ibadah. Dan itu benar. Para ulama mengatakan, kenapa dikhususkan ilmu? Karena kata para ulama, ya, melangkahkan kaki dalam menuntut ilmu itu jalan tercepat menuju surga dibandingkan yang lainnya. Jalan tercepat menuju surga dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Dengan menuntut ilmu akan terbuka cakrawala kebaikan-kebaikan. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu tentang pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Ada pintu-pintu kebaikan yang tadinya tidak kita ketahui, kita akhirnya tahu. Kita tahu kalau berhaji bagaimana pahalanya biar lebih besar. Kita tahu kalau kita sholat bagaimana pahalanya lebih besar. Semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Maka untuk mempercepat waktu untuk dapat surga, caranya menuntut ilmu. Makanya dikhususkan penyebutan barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga. Padahal semuanya juga menuju surga. Tapi ini adalah jalan yang tercepat. Dari sini kita tahu, menuntut ilmu tidak sembarang. Menuntut ilmu itu penting. Penting itu ibadah mulia. Kita berpahala dapat ilmu. Dan kita bisa merasakan, dulu saya tidak belajar, tidak tahu, sekarang sudah tahu, ini ilmu berkembang. Ada kebahagiaan kita dapatkan. Tapi poin yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Malaikat makhluk yang luar biasa yang Allah ciptakan dengan sayap. Ya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika, kata Allah, ja'ilal malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, Allah telah menjadikan para rasul, para malaikat sebagai utusan-utusan Allah, memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, ada sayapnya banyak seperti malaikat Jibril, sayapnya sampai 600. Ya, malaikat ada yang sayapnya 2. Kalau sayap 2 kira-kira, kanan 1 kiri 1. Kalau sayapnya 4 kira-kira, kita enggak pernah lihat, mungkin 2 kanan 2 kiri. Kalau sayapnya 3 kira-kira gimana? Wallah alam. Kita enggak tahu. Ini perkara yang gaib dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluk-makhluk di atas muka bumi. Tapi kita yakin ada malaikat yang sayapnya 3, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka tatkala ada penuntut ilmu yang lewat, mereka merendahkan diri, meletakkan sayapnya. Ya. Penuntut ilmu lewat. Dihormati oleh para malaikat. Bayangkan. Yang hormati siapa? Malaikat. Kalau tidak agung itu nutut ilmu, ngapain malaikat hormati? Maka saya katakan, Anda berjalan menyisihkan waktu, ya, ibu-ibu mungkin pekerjaan rumah segera dibereskan, ya, Jangan gara-gara mau ngaji kemudian cuci piring beramburan. Enggak, maksudnya bereskan dulu semuanya. Bereskan semuanya, cuci piring dibersihkan semuanya. Bismillah, oh Masya Allah. Malaikat apa senang dengan ibu-ibu ya. Malaikat sampai merendahkan dirinya, artinya karena menghormati ibu-ibu. Karena ibu-ibu datang untuk apa? Ilmu. Bukan datang untuk ngerumpi ya, bukan. Kalau datang untuk ngerumpi tidak dihormati oleh malaikat ya. Tapi datang untuk menuntut apa? Ilmu. Jadi ini menunjukkan fakhr, kemuliaan bagi seorang menuntut ilmu. Sampai malaikat, makhluk yang hebat, meletakkan sayapnya karena ridho, senang. Orang ini sedang mencari ilmu para nabi. Orang ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sedang menuju surga. Maka malaikat merendahkan dirinya. Baik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Sungguhnya keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah namun tidak alim, tidak punya ilmu, seperti rembulan dibandingkan seluruh bintang. Rembulan ada berapa di atas muka di langit? Ada berapa rembulannya bumi? Satu. Bintang berapa yang kita lihat? Berapa? Ribuan apa jutaan? Banyak pokoknya lah ya. Tapi kata Nabi, seorang alim satu lebih afdol daripada ribuan ahli ibadah. Sebagaimana rembulan, bulan purnama, dia bermanfaat bagi orang di atas muka bumi. Bisa melihat ada penerangan. Kenapa rembulan tersebut lagi purnama? Bintang-bintang meskipun banyak tidak bisa beri penerangan. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Nah demikianlah kira-kira ahli ibadah bagus. Tidak tercela ahli ibadah, bagus. Ahli ibadah, apa namanya? Rajin sholat, rajin baca Quran, ya. Rajin ibadah, sedekah, tapi dia untuk dirinya sendiri. Beda dengan orang alim memberi penerangan bagi yang lainnya. Maka satu orang alim, ada seorang ustadz yang alim, lebih baik daripada ribuan ahli ibadah yang gak punya ilmu. Karena yang bisa menjelaskan tentang kebaikan, orang alim ini. Yang bisa memperingatkan manusia dari keburukan, orang alim ini. Orang ahli ibadah gak ngerti. Yang jadi bahaya, kalau ahli ibadah sok berfatwa, itu yang bahaya. Fatwanya pakai perasaan. Benar. Rasulullah SAW sebutkan contohnya. Bagaimana ahli ibadah berfatwa dengan perasaan dan bahaya. Akibatnya buruk bagi dia. Contoh. Seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Ada seorang sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya, mana orang paling alim? Saya ingin tanya. Tentang saya masih bisa diterima tobatnya oleh Allah atau tidak. Orang ini emosional. Mudah sekali bunuh orang. Buktinya akhirnya dia cari-cari tidak ketemu. Ketemu ahli ibadah. Itu ada orang ahli ibadah. Tanya. Bagaimana? Apakah saya masih bisa diterima tobatnya oleh Allah? Kata ibadah ini, dia fatwa dengan perasaan. Oh, enggak bisa. Ya, sudah 99 orang terlalu banyak kau bunuh. Artinya kalau bunuh 1-2 orang mungkin masih bisa diterima tobatnya. 99 terlalu apa? Terlalu banyak. Fatwanya pakai apa? Pakai perasaan. Akhirnya orang ini emosi, dipenggal kepalanya lengkap 100. Coba orang ini emosinya luar biasa. Gara-gara salah fatwa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya apa? Penggal kepalanya. Mengerikan. Akhirnya dia salah fatwa merugikan dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan orang alim, baru orang alim berfatwa dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Maka katanya dia bisa, tapi syaratnya kau harus pergi ke tempat orang ahli ibadah, tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung yang baru. Di sana banyak orang yang rajin ibadah, pergi sana, beribadah kepada Allah dengan mereka. Ini berfatwa dengan ilmu, tidak pakai perasaan. Contoh seorang berfatwa dengan perasaan juga, akhirnya mencelakakan dia di akhirat. Rasulullah SAW sebutkan tentang dua orang yang saling bersaudara dari Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Akhirnya ahli ibadah ini sering menegur ahli maksiat tadi. Ya hadza aqsir, kata dia, wahai fulan, berhentilah. Tapi temannya cuek aja. Tetap aja bermaksiat. Terus berikutnya lagi dia tegur lagi, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah. Temannya ditegur cuek aja. Ini sudah bagus, amar ma'ruf nahi munkar. Sampai akhirnya suatu hari temannya melakukan perkara yang parah. Kemudian orang temannya lagi yang baik, yang ahli ibadah, menegur. Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah. Teman yang ditegur ini, tukang maksiat, jengkel. Kata dia, da'ni wa rabbi, biarkan aku dan Allah. Kenapa kau ikut campur urusanku? Au bu'ista alayya raqiban, apakah Allah mengutus kamu sebagai pengawasku? Kata dia, ente ngapain ngawasi saya? Malaikat sudah ada, Allah sudah ada. Urusan saya dengan Tuhan, ini ngapain tegur-tegur saya terus? Ini kan kurang ajar juga, Pak. Tukang masih juga kurang ajar juga. Akhirnya emosilah ahli ibadah tadi, enggak punya ilmu. Dia emosi. Maka dengan logika dia, orang ini sudah didakwai berulang-ulang tidak mau terima, berarti orang ini tidak bisa dimaafkan, dimampuni. Maka dia berkata, la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan ampuni engkau. Subhanallah. Ini kalimat bahaya sekali. Allah tidak akan ampuni engkau. Maka kemudian Allah tegur, man dhal ladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan tukang maksiat tersebut. Ya. Qad ghafartu lahu wa ahbathtu 'amalak. Aku telah mengampuni dia dan aku gugurkan amalanmu, wahai ahli ibadah yang berfatwa tanpa ilmu. Bahaya tidak? Bahaya. Kalau ahli ibadah, dia ibadah aja, jangan sok apa namanya berilmu. Ya. Harus pada tempatnya. Dan sekarang banyak fatwa-fatwa pakai perasaan. Fatwa-fatwa pakai perasaan. Contoh sederhana, seperti sebagian orang yang salah berfatwa, ya, kita apa namanya apresiasi dengan perasaan mereka, tapi tidak boleh juga berfatwa kemudian berlebihan. Seperti terus di sebagian masjid, ya, barang siapa yang memilih non muslim maka tidak akan kami solati. Wah, ini mengeri juga fatwa ini, ya. Dan saya sering ditanya, saya jelaskan bahwasanya munafik itu ada dua, ada munafik akbar, ada munafik asgar, nifak akbar, nifak asgar. Kalau nifak akbar maka tidak boleh disolati. Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin mata minhum abada wala takum ala qabri. Tidak boleh menyolatkan orang munafik sama sekali. Rasulullah SAW dulu pernah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maka Rasulullah SAW datang mau sholat, ditegur sama Umar. Umar bilang, jangan ya Rasul. Tapi Rasulullah SAW tetap aja sholat. Maka Allah turunkan. Nah, itu menegur Nabi SAW. Nabi salah. Ya. Maka kalau orang munafik, kita tahu nifak akbar, ya, seperti nifak akbar zaman sekarang, misalnya membenci syariat Islam, meskipun KTP-nya Islam, tidak suka kalau ada orang menerapkan syariat Islam, benci kalau ada orang pergi ke masjid, benci kalau ada perempuan pakai jilbab, ini bukan orang Islam. Orang munafik. Benci dengan syariat Islam. Benci kalau orang pakai jenggot, benci kalau ada orang di atas mata kaki, benci syariat Islam, benci dari sunnah Nabi, dia tahu sunnah Nabi, tapi dia benci. Kita khawatir dia nifak akbar, seperti ini. Jadikan Islam sebagai bahan ejekan dan yang lainnya. Ya. Kalau ini jangan disolatkan. Ini jangan disolatkan. Karena munafik. Tapi kalau nifak asgar, ya, maka tetap disolatkan. Contoh nifak asgar, kata Nabi SAW, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Kalau kita punya teman, kalau bikin janji selalu bohong. Ini munafik atau bukan? Munafik. Selalu demikian. Tapi munafik kecil apa munafik besar? Munafik kecil. Sama. Asqalu shalawat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat apa? Isya. Kalau ada orang Islam tidak salat subuh berjamaah, munafik atau bukan? Hah? Tidak boleh disolatkan kalau mati. Kasihan sudah enggak salat berjamaah, enggak disolatin lagi. Ini dia terjerumus dalam salah satu sifat kemunafikan, tapi sifat nifak apa? Asgar. Nifak kecil, bukan nifak apa? Besar. Nah, kalau seorang nyoblos memilih orang non-muslim menjadi pemimpin, tidak dikatakan dia kafir. Ya. Dia mungkin punya syubhat. Dia salah, kita bilang itu salah. Menyelisih ayat, tapi dia punya syubhat-syubhat. Mungkin dia memandang ini kan masalah duniawi, ya, tidak perlu bicara tentang masalah agama, mungkin. Ya. Atau dia terpukau ini orang non-muslim tapi adil dan macam-macamnya. Ini punya pendapat, ya. Ya, kita bilang salah, ya. Para ulama telah menjelaskan salah, fatwa ulama telah menjelaskan salah. Tapi tidak menjadikan orang ini kemudian apa? Munafik, tidak boleh disolatkan. Pelaku dosa besar, meskipun apapun besarnya selama dia masih muslim, wajib untuk disolatkan fardu kifayah. Ada orang bunuh diri, mati bunuh diri. Disolatkan atau tidak? Disolatkan. Biarin aja, enggak usah dikafanin, enggak usah dimandiin. Ini kafankan, dimandikan, disolatkan. Didoakan. Dia lebih butuh kepada doa, kasihan. Ya. Ada orang berzina meninggal, berzina tato kena penyakit jantung, ya. Kelebihan dosis obat yang dia makan, ini terjadi. Disolatkan tidak? Disolatkan, karena dia bukan orang kafir. Selama dia masih muslim disolatkan. Kalau ada ustaz tidak mau solatkan wajar, misalnya ada ustaz tidak mau solatkan, saya nggak mau solatkan, biar orang-orang jera, nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi harus ada yang solatkan, harus ada yang solatkan. Nabi SAW pernah meninggalkan tidak mau solat kepada sebagian orang karena ada dosa yang mereka lakukan. Tapi Nabi suruh sahabat yang lain untuk apa? Menyolatkan. Ya. Sebagai bentuk memberi pelajaran. Jadi jangan sampai karena kita ikut perasaan saking jengkel sama non muslim ini, kok ada orang Islam yang membelanya dan macam-macamnya. Akhirnya kita bikin fatwa yang mati tidak mau kita sholatkan. Nah juga ini fatwa dengan perasaan ya. Perasaannya kita hargai, tapi menghukum tidak boleh berlebihan. Ada orang mencuri, kita jengkel. Ya hukumannya dipotong tangan, bukan digedor, dibunuh ya, enggak. Paham? Kalau Anda membunuh orang yang mencuri, Anda dengan penggal kepalanya, dengan tembak kepalanya, berarti Anda menghukum juga bukan dengan syariat Islam. Boleh kita emosi, tapi emosi tersebut pun harus diterapkan dengan sesuai apa? Syariat. Sesuai dengan syariat. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kita kepada bahwasanya orang alim lebih utama dibandingkan ribuan ahli ibadah. Sebagaimana rembulan satu lebih baik daripada ribuan bintang. Karena bintang-bintang hanya menerangi diri mereka. Orang ahli ibadah mulia di sisi Allah, tapi kemuliaannya tidak berpindah kepada yang lainnya. Berbeda dengan orang alim. Maka dia yang akan mengajarkan kebaikan kepada umat, dia akan mengingatkan akan keburukan, ya. Maka dia lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Apalagi zaman sekarang ini, yang kita butuhkan orang alim. Alhamdulillah orang ahli ibadah banyak di tanah air kita. Tapi yang kita butuh orang alim. Bukan orang soalim, ya. Tapi orang yang alim, benar-benar alim. Belajar, bertakwa kepada Allah tatkala menyampaikan sesuatu. Bukan asal nyemprul, asal ngomong, enggak. Ya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang bisa membawa perbaikan kepada umat. Baik. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitan fil bahr. Dan sungguhnya seorang alim akan dimohon ampunan baginya oleh penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan-ikan di lautan. Saking begitunya Rasulullah SAW menegaskan penghuni bumi juga mendoakan orang alim sampai ikan-ikan. Kita enggak dengar benda-benda mati mendoakan. Benda mati mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu bertasbih kepada Allah, hanya akan saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Ikan-ikan, kenapa ikan-ikan juga mendoakan penghuni orang alim? Kenapa? Karena orang alim itu mengajarkan kebaikan. Tidak boleh berbuat zalim, sampai kepada hewan pun tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh melakukan kerusakan di mas, di antaranya tidak boleh melakukan kerusakan di lautan. Ya. Dan selanjutnya sehingga ikan-ikan juga mendapatkan efek kebaikan dari tersebarnya apa? Ilmu. Maka pantas jika mereka mendoakan juga kepada penuntut ilmu atau orang yang alim. Maka di antara sebab diampuni dosa-dosa seorang adalah dengan nuntut ilmu. Di antara sebab seorang bisa diampuni dosa-dosanya adalah dengan nuntut apa? Ilmu. Karena kalau nuntut ilmu, dia akan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Tapi selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini luar biasa, predikat yang luar biasa. Ulama pewaris para nabi, bukan pewaris para raja, bukan. Bukan pewaris para pangeran, bukan. Ya, bukan pewaris yang lainnya, tapi pewaris para nabi. Apa yang mereka wariskan? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna mawarrathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir. Maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Maka kalau orang berbangga dengan warisan-warisan harta, kita berusaha senang dengan warisan-warisan ilmu. Apa hadis Nabi, kita bagi tahu hari ini kita belajar hadis Nabi, tahu fikihnya kayak apa. Hari ini kita belajar ayat Al-Qur'an, tahu fikihnya kayak apa. Ini kebahagiaan. Inilah warisan para nabi. Ya, inilah warisan para nabi. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Inilah tadi sebagian dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya nuntut ilmu, tentang agungnya nuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Sungguhnya nuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim dan muslimah wajib nuntut ilmu. Nuntut ilmu yaitu yang ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Fardu ain yang mana? Yaitu yang perkara yang memperbaiki akidah kita. Harus kita pelajari akidah yang benar seperti apa. Kemudian juga fardu ain, kita menggeluti ilmu yang berkaitan dengan apa yang hendak kita lakukan. Seorang ingin menikah, maka dia harus paham tentang fikih nikah. Seorang ingin berdagang, dia harus paham tentang fikih jual beli yang berkaitan dengan barang dagangan dia. Tidak boleh dia masuk tidak berilmu. Ini fardu ain. Seorang berhaji, maka dia harus belajar fikih haji. Kenapa dia ingin berhaji? Di atas ilmu, wajib bagi dia. Waktu dia tidak berhaji, tidak wajib. Ya sekedar puasan boleh. Tapi tatkala dia mau haji, dia harus belajar agar dia berhaji di atas ilmu. Karena sebagian orang salah. Ya, dia berhaji tidak belajar dulu. Ya. Dia berdagang tidak belajar dulu, akhirnya dia melakukan praktik-praktik yang salah, riba dan ketoliman dan yang lainnya. Ya. Sebagian orang nekat poligami, tidak belajar fikih poligami, hancur akhirnya poligaminya. Ya. Ya. Fikih nikah dia lewatin, fikih cerai tidak dia pelajari, langsung loncat fikih apa? Poligami. Berilmu, beramal tanpa apa? Ilmu. Akhirnya amburadul terkadang. Ya, belajar yang dia tahu apa kewajiban saya kalau saya berpoligami, apa hak istri saya kalau saya berpoligami, mampu enggak saya, kalau mampu jalan, kalau enggak mundur. Ya, saya ini sudah berhak poligami atau tidak, jangan-jangan belum berhak, jangan modal nekat aja ya. Ini karenanya ilmu wajib, apa yang dimaksud ilmu yang wajib itu ilmu yang berkaitan dengan apa yang hendak kita lakukan. Namun ingat para hadirin hadirat rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ilmu yang sedang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini bukan seluruh ilmu, tapi yang dimaksud adalah ilmu syariat. Yang dimaksud adalah ilmu syariat, karena itulah yang diwariskan oleh para nabi. Para nabi tidak mewariskan ilmu apa namanya, ilmu kimia, ilmu fisika, tidak. Mereka sepakat meskipun berbagai macam profesi mereka, dan mereka semua sepakat yang mereka wariskan adalah ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Jadi semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan tentang ilmu berkaitan dengan ilmu apa? Ilmu agama. Ustaz, bagaimana dengan ilmu dunia? Ada orang pakar kimia, doktor dalam bidang kimia, doktor dalam bidang fisika. Apakah dia juga terpuji? Jawabannya, kalau ilmu agama, dia bernilai secara zatnya. Benar-benar ilmu yang sedang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan sedang dipuji oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Adapun ilmu dunia, maka dia seperti perkara dunia yang lainnya. Kalau dituntut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau dituntut dalam rangka untuk beri manfaat kepada masyarakat, maka dia berpahala bukan karena zatnya, tapi karena niatnya yang benar. Ada seorang pakar dalam bidang kedokteran, belajar sampai 20 tahun, jadi profesor dalam bidang kedokteran. Tapi dia memang cari duit aja. Supaya tarifnya mahal, dia enggak dapat pahala sama sekali. Sejak dari awal untuk ilmu enggak dapat pahala. Kapan dia dapat pahala? Kalau dia niatkan, saya punya ilmu ini karena belum ada orang Islam yang bisa, saya harus bisa, dan saya bisa beri manfaat kepada kaum muslimin, saya tetap dapat gaji, tapi saya niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini baru berpahala. Ini baru berpahala. Sebagaimana ilmu dunia yang lainnya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnah. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi, ilmu yang dipuji oleh Allah secara langsung, yang dipuji oleh Nabi secara langsung adalah ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia menjadi terpuji kalau niatnya benar. Ya. Kalau niatnya enggak benar sejak awal, hanya sekedar perkara dunia, ya hanya sekedar perkara dunia, tidak mendapatkan penilaian dan pengagungan penghormatan khusus. Hadirin hadirat yang rahmatnya subhanahu wa ta'ala, kita selesai dari dalil-dalil tentang agungnya ilmu. Sekarang kita akan bahas tentang juga adab-adab menuntut ilmu dan kepada siapa kita menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu banyak ya. Tapi kita akan menyung sedikit aja, enggak banyak-banyak. Karena sudah siang ya. Yang pertama, seorang menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya karena Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mendebat, tidak. Saya menuntut ilmu karena saya bodoh. Saya menghilangkan kejahilan saya sedikit demi sedikit. Masih banyak yang saya tidak ngerti. Ya. Saya masih belum paham tentang fikih ini, fikih thaharah belum tamat, fikih wudu belum tamat, fikih solat belum tamat, fikih nikah belum tamat, fikih banyak fikih yang belum kita pelajari. Akidah pun kita belum mengerti, akidah uluhiyah secara terperinci, syirik-syirik secara terperinci kita belum tahu, akidah semua sifat penyimpangan-penyimpangan kita tidak tahu. Ya, masih banyak kita tidak tahu, maka kita harus belajar. Seorang belajar karena ikhlas kepada Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara dunia. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu tersebut untuk mencari wajah Allah, untuk ikhlas, ternyata dia menuntutnya hanya untuk mencari secercah dunia, dia tidak akan cium bau surga. Ini ancaman yang sangat berat. Ya, ancaman yang sangat berat bagi orang ilmu ternyata bukan karena Allah. Karena saya sering sampaikan bahwasanya, ya, sebagaimana saya sampaikan dalam banyak pengajian saya, ilmu kalau tidak dituntut karena Allah Subhanahu wa taala mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Dia baru hafal berapa juz mulai dia mulai sombong, ya. Baru juz amma ada kebahagiaan, tapi disertai dengan kebahagiaan ada juga kesombongan. saya sudah juz aman, sudah hafal nih. Itu imam tidak hafal aja berani jadi imam, harusnya saya yang jadi imam. Mulai ada gitu-gitunya ya. Mulai ada gitu-gitunya. Ya. Ada gitu-gitunya, ada. Itu orang enggak tahu bahasa Arab. Saya sudah di Qatar 10 tahun tahu bahasa Arab. Ya. Mulai apa? Ada kesombongan. Padahal Arab apa? Arab bahlul. Arab yang fasih enggak ngerti-ngerti sudah 10 tahun. Jadi mulai ada kesombongan. Itu bahaya. Mulai belajar hadis, mulai merasa dirinya apa? Belajar hadis dari ustaz ini. Gua enggak ngerti sanad-sanad mulai. Itu biasa, itu manusiawi. Tapi harus dilawan, jangan dibiarkan. Ya, karena saya katakan sebab kesombongan itu banyak. Ada orang sombong karena harta, hartanya buat dia sombong. Ada orang sombong karena jabatannya bikin dia sombong. Ada orang sombong karena nasabnya. Ini terbukti. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ada orang sombong karena pakaiannya. Lalu Allah tenggelamkan dia dalam dunia, dalam bumi. Sombong karena pakaiannya. Nah, kalau pakaian saja bisa bikin orang sombong, apalagi mobil. Mobilnya keren, mahal ya. Posting masukkan ke Facebook, ya sombong. Padahal ngutang misalnya. Nah, itu tidak bisa kita hindari, tiba-tiba datang dengan sendiri. Beda kalau antum naik motor, antum tidak bisa sombong. Apalagi orang naik sepeda, dia pasti mau sombong gimana? Tawadu, terpaksa tawadu. Naik sepeda. Assalamualaikum. Ya kalau motor, Assalamualaikum. Wah, buka kaca, syukur keren mobil. Harga 1M lebih. Dengan sendirinya termasuk apa? Rasa sombong. Maka seorang harus, bukan tidak boleh beli mobil mahal, boleh. Tapi harus apa? Perhatikan hatinya. Ada orang sombong karena nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan ini. Ya. Saya keturunan darah biru. Darah kamu biru atau merah? Saya darah biru. Saya keturunan raja-raja ini, tahun sekian-sekian. Ngomong-ngomong kerajaannya masih ada enggak? Oh kerajaannya sudah runtuh 1000 tahun lalu. Terus apa yang mau disombongkan? Sudah runtuh 1000 tahun yang lalu. Sombong apa? Jabatan juga bisa bikin orang sombong, hati-hati. Oh saya staff. Saya direktur, wah sombong. Saya jenderal, sombong. Ya. Bahaya. Ah, ya. Teman saya di Madinah ada kepala Masjid Nabawi. Pernah bilang sama saya, Ustaz saya ingin pensiun dini, kenapa? Dia enggak bilang Ustaz, dia bilang Firanda saya ingin pensiun dini, kenapa? Aduh kau tidak tahu bahayanya baju ini. Ada bintang-bintangnya sini, ada macam-macamnya sini, bahaya kata baju ini. Kenapa bahaya? Saya bilang kamu jangan pensiun dini, karena kalau pensiun saya repot. Karena kalau dia masih ada, saya selalu masuk raudhah tidak antri. Masuk urut tidak ngantri, ngajak ipar tidak ngantri, ngajak teman tidak ngantri. Kalau sekarang dia sudah enggak, saya harus ngantri kemarin. Biasanya saya tidak ngantri. Dia ada pensiun. Kenapa? Dia bilang, ini bahaya. Firanda ini baju. Kalau saya pulang dari kantor, baju saya masih pakai, belum saya lepas. Kalau saya ngantri beli tamis, tahu tamis kan? Orang ngantri banyak, semua orang suruh saya maju ke depan. Ayo pak silakan, fadal. Udah ngambil, saya tidak pakai ngantri. Kayak orang hormati baju saya. Terkadang saya beli di bakalah, di kios, hitung-hitung kata penjualnya enggak usah bayar, Pak, enggak usah bayar. Kenapa? Hormati apa? Bintang-bintang di sini. Coba kalau bintangnya lagi saya enggak pakai, enggak ada hormat saya. Mau tamis suruh ngantri. Berarti itu bahaya pakaian itu. Jabatan itu bahaya. Bisa bikin orang sombong. Ada kisah, ini saya sering cerita juga. Ada kisah teman saya jenderal ada. Cerita tentang temannya juga jenderal. Satu jenderal udah ngaji, cerita tentang temannya. Jadi teman saya jenderal ini cerita, Ustaz saya pernah ngajak teman saya jenderal juga ngaji bareng sama suatu ustaz sunnah. Dia mau Ustaz, duduklah bareng-bareng ikut pengajian. Selesai pengajian, bagian sekarang tanya jawab. Pertanyaan ditulis di kertas, dioper ke depan. Kan gitu, dioper ke depan, oper lagi sampai ke meja Ustaz. Nah rupanya banyak kertas yang mandek di dia, di jenderal ini. Dia tidak mau kasih. Karena dia biasanya perintah orang, sekarang diperintahkan untuk kasih kertas, dia gak mau. Bagi dia berat sekali. Biarin aja dia gak mau. Ikhwan-ikhwan di belakang. Gak mau dia, gak mau. Benar-benar gak mau kata teman saya. Kenapa ada keangkuhan? Sampai ada yang tegur. Itu. Ya kalau dia pakai bintang siapa berani perintah dia? Dia kan enggak pakai bintang, orang tahu orang miskin mungkin disangka pakai baru ngaji kasihan orang tua. Kalau tahu jenderal orang segan, enggak mungkin suruh-suruh jenderal tersebut. Ini maksud saya jawaban itu sangat bikin mudah bikin apa orang angkuh ya. Dia enggak mau kasih. Habis itu kata teman saya jenderal, dia enggak mau ngaji lagi gitu. Gara-gara bikin gitu. Lagi anak miskin sana gitu. Anak coba waduh. Kalau dia bawa pistol mungkin nah. Baik. Demikian juga ilmu juga bisa bikin orang sombong. Hati-hati. Merasa ilmunya hebat, tapi terkadang keluar dari mulutnya. Siapa dia itu? Siapa? Belajar di mana? Ada keangkuhan seperti itu. Hati-hati. Ya. Apalagi dia sudah mulai banyak baca, yang lain tidak tahu. Ya. Ya. Dan sombong itu bertingkat-tingkat. Ada sombong mungkin di antara ustaz, ada sombong di antara jemaah masjid, antara, ada kesombongan yang muncul di antara jemaah Qatar, ya. Ada kesombongan yang muncul di tempat perusahaan, dia yang paling top gitu ya, macam-macam, tingkat kesombongan bertingkat-tingkat. Ya, sombong-sombong kecil-kecilan, sombong besar-besaran. Ibu-ibu juga sombong di antara yang lainnya. Ya, macam-macam. Kita berlindung daripada kesombongan, hati-hati. Saya pernah ditanya sama orang pengajian, "Ustaz, saya kok merasa ada kesombongan setelah saya belajar agama, Ustaz?" Saya baru berapa tahun, dia bilang berapa tahun, 3 tahun belajar, mulailah saya, kenapa ini, apa yang harus saya lakukan? Dia mengeluh, curhat. Dia merasakan ada kesombongan dalam hatinya. Jadi itu mungkin kita rasakan, ya, lihat orang baru ngaji, mungkin pakaiannya belum Islami, udah pandangan dia dari atas bawah, kayaknya kurang, kayaknya merendahkan gitu. Ya, kesombongan, tidak perlu begitu. Ya. Anda diberi kemudahan oleh Allah, terbuka hatinya, berpakaian sunnah, ya. Anda melihara jenggot, mungkin celana di atas mata kaki. Bukan berarti melihat orang yang tidak berjenggot, Anda pandangan dengan pandangan apa, menghina. Tidak. Kita tidak tahu lebih baik dia atau lebih baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Jadi orang ini mungkin belum dibuka pintu kebaikannya dari sisi jenggot, tapi dibuka pintu kebaikannya oleh Allah dari sisi berbakti kepada orang tua. Kita enggak tahu. Ngapain kita merendahkan dia? Ya udah, kita teman-teman, dia mau terima itu urusan dia, enggak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus sampaikan. Tidak perlu dengan pandangan apa? Merendahkan dan menghina. Tidak perlu. Orang ini bertanya, "Ustaz, saya sudah berapa tahun belajar, sekarang saya mulai timbul kesombongan. Bagaimana nasihat Ustaz supaya saya bisa terhindar?" Di Indonesia waktu itu. Saya bilang, ente baru belajar 2 tahun, 3 tahun, apa yang mau ente sombongkan? 2-3 tahun tuh punya ilmu apa? Bahasa Arab aja gak bisa. Ente di Qatar 10 tahun aja bahasa Arab gak bisa. Apa yang mau disombongkan? Sedangkan anak-anak Madinah kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab, mereka tidak sombong. Ini saja belum ada sebab sombong, sudah sombong. Apalagi kalau sudah berpinter, bahaya. Maka seorang untuk ilmu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang belajar untuk jadi calon da'i. Sejak awal dia harus siapkan dirinya untuk menjadi orang yang tawadu. Pepatah orang Indonesia, semakin berilmu semakin apa? Merendah. Sebagaimana padi semakin berisi semakin apa? Merendah. Dan itu subhanallah, ya, saya rasakan juga ya. Saya bicara tentang diri saya ya. Terkadang kita merasa sok sangat penting ya. Karena orang undang sana sini ya. Merasa penting, harus merasa dihormati. Apalagi asisten saya kemarin bilang, "Ustaz, baru buka daftar siapa yang mau undang, tahu-tahu belum ada sebulan ya sudah 600 ngantri minta apa ngisi." Ya kadang-kadang ada perasaan ujub dan bangga, merasa sok penting ya, merasa sok harus ya, itu sifat manusiawi. Tapi harus kita lawan, tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Karena kalau sudah baru ustaz kampung saja sudah sombong, bahaya. Sudah semakin terkenal lebih bahaya lagi kesombongannya. Ya, lebih bahaya lagi. Maka sejak awal seorang harus senantiasa memperbaiki niatnya ya. Bahwasanya dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong-sombongan. Dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang paling berat di antaranya, adalah seorang untuk ilmu untuk diamalkan. Untuk diamalkan, bukan untuk sebagai wawasan saja. Ya, karena orang yang punya ilmu tidak diamalkan, dia tercela. Seperti orang Yahudi. Allah mensifati mereka dengan al-maghdhub alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka punya ilmu namun mereka tidak amalkan. Mereka tahu Nabi Muhammad sifatnya kayak apa? Ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falanatullahi 'alal kafirin. Mereka dahulu sesumbar mengatakan kepada orang-orang musyrikin, nanti kalau datang nabi terakhir kita akan bersama nabi itu menghabisi kalian. Falamma ja'ahum ma 'arafu, ketika datang nabi terakhir tersebut, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi terakhir tersebut. Punya ilmu tentang Nabi Muhammad, tapi mereka kafirkan. Kenapa? Ternyata nabi terakhir bukan orang Yahudi. Falanatullahi 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang yang kafir. Maka mereka disifatkan al-maghdhub 'alaihim. Banyak ilmu yang mereka tahu, mereka tidak amalkan. Maka ilmu agama itu, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak au 'alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau jadi bumerang melawanmu. Kapan Al-Qur'an menjadi pembela kita? Kalau kita baca, kita berusaha amalkan. Semampu kita, semaksimal mungkin. Ada yang tidak bisa kita amalkan, itu di luar kemampuan. Yang penting kita berusaha. Kalau kita salah, kita beristighfar. Tapi ada orang baca Al-Quran, dia memang tidak niat amalkan. Dan dia memang meninggalkan seluruh petunjuk Al-Quran. Maka ini akan menjadi bumerang bagi dia, menyerang dia. Maka seorang tatkala menuntut ilmu, dia berusaha untuk mengamalkan. Walaupun dalam hadis-hadis banyak Rasulullah SAW mengkaitkan antara ilmu dengan amalan, ya. Antara ilmu dengan amalan, ya. Coba saya ada beberapa hadis yang ingin bacakan lafalnya. Seorang belajar akidah untuk diamalkan. Ada hadis dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. "Kama tarawna hadzal qamar." Sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kita melihat rembulan, bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya seperti melihat apa? Rembulan. La tudamuna fi ru'yati, maka tidak perlu desak-desakan. Tapi kalau lihat depan kan kita desak-desakan. Mana-mana. Tapi kalau kita lihat ke atas semuanya bisa apa? Lihat, tidak perlu desak-desakan. Ingat ya, bukan Allah yang disamakan dengan rembulan, tidak, tapi cara melihat Allah sama seperti cara melihat apa? Rembulan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tudamuna fi ru'yati." Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah. "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Maka jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW mengkaitkan ilmu tentang masalah melihat Allah. Ini masalah akidah. Setelah itu di akhir hadis, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bisa tidak ketinggalan sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Kalau anda yakin akan melihat Allah, akan bertemu dengan Allah, maka jangan tinggalkan sholat subuh dan jangan tinggalkan sholat apa? Sholat asar. Pulang dari kantor kecapean sehingga lewat waktu sholat asar. Malam begadang sampai kelewat sholat apa? Subuh. Ini berarti tidak mengamalkan. Ingat di sini Rasulullah SAW mengaitkan ilmu dengan apa? Dengan amal. Dalam ayat yang tadi saya sebutkan dalam surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah, apakah sama atau bagaimana dengan orang yang dia bangun di malam hari? Ataukah orang yang dibangun di malam hari, kemudian dia sholat, kemudian dia sujud, dia mengharapkan rahmat Allah, dia takut dengan azab Allah. Ya. Apakah sama antara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah menyebutkan tentang orang yang sholat malam, dan Allah menyatakan inilah orang berilmu. Apakah sama orang yang tidak sholat malam, tidak berilmu? Ini dalil bahwasanya ilmu itu melazimkan amalan. Kalau orang kemudian hafal ini, hafal anu, hafal ini, hafal anu, tapi kemudian sholat malam tidak dikerjakan, ya, amalan tidak ada, ini kurang benar. Contohlah hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu." Contohnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Rasulullah SAW kaitkan antara beriman dengan masalah amal. Kalau anda beriman tentang Allah dan beriman ada hari pembalasan, maka muliakan tamu. Jamu itu tamu, karena ada balasannya di akhirat kelak. Jangan pelit. Ya, ada tamu datang, dibiarin aja. Ya, ada orang telepon, "Akhi, saya mau ke Qatar." "Oh iya. Tinggal di hotel mana?" "Oh, saya gak tinggal di rumahmu, ngapain di hotel? Kan ada kamu." Dia ingin berlepas diri sejak awal, dia tanya di hotel mana. "Oh, di rumah saya." Oke, sip, akan dia siapkan tempatnya. "Berapa hari mau pulang?" "Saya belum datang, sudah tanya kapan pulangnya." "Saya mau sebulan di sini." Jadi maksud saya, seorang berusaha, ya, kalau beriman kepada Allah, berusaha untuk memuliakan tamu. Ya. Iya saya tinggal di hotel tapi kamu yang bayar. Enggak, ini bercanda aja. Jadi maksud saya gimana Rasulullah SAW mengkaitkan antara ilmu tentang akidah dengan amalan. Ada di siang lain juga ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah." Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Laisa bainallahi bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah, langsung Allah bicara. Tsumma yanzuru fala yara syai'an quddamahu. Tsumma yanzuru baina yadayhi fayastaqbiluhu an-nar. Maka dia melihat depannya ternyata tidak ada amalan. Dan dia melihat di depannya ternyata ada neraka di depan dia. Ini bagi orang yang tidak beramal disidang oleh Allah, ternyata di hadapannya neraka jahanam. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman istata'a minkum an yattaqiya an-nar walau bi syaqqit tamrah." Barang siapa yang mampu menghalangi dirinya dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah setengah sepenggal korma, maka lakukanlah. Jadi Nabi ingin menjelaskan, Anda harus bersedekah. Anda sekarang punya ilmu bahwasanya akan bertemu dengan Allah, akan disidang oleh Allah. Ada neraka di hadapan Anda. Kalau Anda meyakini itu semua, jangan pelit bersedekah. Karena sedekah Anda itu akan menghalangi dari neraka jahanam. Ini semua dalil tentang keterkaitan antara ilmu dengan apa? Amalan. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka seperti pohon tanpa apa? Tanpa buah. Tidak ada faedahnya. Bahkan jadi bumerang bagi dia. Ya, menjadi bumerang bagi dia. Kemudian di antara adab yang lain selain beramal, ya. Hadirin hadirat subhanahu wa taala, adalah masalah yang penting, yaitu mengenai kepada siapa kita menuntut ilmu. Ya. Kata Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Sekarang ini banyak pembicara di YouTube, di feed bebas ya, di mana-mana. Maka kita harus melihat siapa yang kita ambil ilmu darinya. Ya. Jelas bagaimana pendidikannya, kemudian jelas bagaimana pendalilannya. Kalau kita ragukan, tinggalkan saja. Ya. Ilmu kita, waktu terbatas, tidak kita gunakan untuk mendengar orang yang tidak jelas. Ya. Dan mulai banyak orang seperti itu ya. Ya, ini yang sangat saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan ya. Jangan terpedaya hanya dengar mungkin dia katanya begini, katanya begitu. Lihat bagaimana pendalilannya. Tanya kepada ustaz yang ngerti. Bagaimana pendalilannya ya. Orang baik kita husnudzon sama orang baik, siapa saja kita baikin. Tetapi kalau masalah ilmu, tidak semua orang baik boleh kita ambil ilmunya. Terkadang orang itu baik tapi dia bukan orang berilmu ya. Bukan berarti kita musuhi dia, tidak. Ada orang baik tetapi tidak berapa? Tidak berilmu. Muncul fatwa yang aneh-aneh terutama di belakangan ini. Jadi seorang berusaha mencari ilmu dari orang yang jelas ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i dalam satu kalimat yang indah tapi saya lupa lafalnya, cuma maknanya dia mengatakan, "Saya ridho Imam Malik menjadi hujah antara saya dengan Allah." Karena guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Seakan-akan dia kalau Allah bertanya, "Wahai Syafi'i, siapa gurumu?" "Saya bangga, guru saya Imam Malik. Ini hujah saya ya Allah. Ya, saya tidak salah. Kenapa guru saya siapa? Imam? Imam Malik." Ya, alhamdulillah ustaz-ustaz yang benar banyak ya. Antum maksud saya silakan antum, kalau antum sudah punya filter sudah bisa membedakan, enggak apa-apa antum dengar dari siapa saja. Tapi kalau belum punya filter jangan buang-buang waktu. Belajar yang jelas. Kalau ada pengajian yang jelas runut misalnya di YouTube, YouFit banyak saya lihat ada misalnya kitab ini, antum dengar. Kalau mau mengaji dari YouTube ya harus yang jelas. Ustaznya jelas dan bukunya jelas. Sehingga ilmu antum berkembang. Bukan setiap yang pintar ngomong kita ambil ilmunya ya. Contoh sedikit dan banyak contoh-contoh yang ngawur. Seperti ada ustaz ya, yang mengatakan bahwasanya sesar itu dari jin. Subhanallah. Saya harus kasih tahu bahwasanya sesar itu orang kalau di sesar itu ada jin yang mengganggu di kandungannya. Harus diruqyah. Makanya kalau ada orang yang mau di sesar, nanti ada jin bisikin di telinganya. Sesar, sesar, sesar. Saya bilang dari mana seperti ini? Istri saya sesar 5 kali. Anak saya 5 semuanya sesar ya. Qadarullah sudah 5 enggak bisa lagi ya. Ya. Apa? cari istri lagi, waduh. Antum bilang gitu, saya enggak bisa kesini lagi nanti kedua kali. Terakhir gitu. Alhamdulillah sesar 5 kali itu nikmat. Orang punya 3 kali, ada yang 2 kali, saya bisa 5 kali istri saya. Dan istri saya tidak pernah dengar jin bilang apa? Sesar enggak pernah. Nah, ini kalau orang kena mau disesar diruqyah dulu kan. Sesar itu kan butuh bahaya kalau salah-salah penanganan, ruqyah enggak sembuh-sembuh kan bahaya. Dokter ya mungkin ruqyah obat secara umum. Tapi memvonis bahwasanya setiap orang kena harus sesar itu ada jin itu ngawur seperti itu. Yang biasa bilang sesar itu bukan jin, dokternya bilang sesar aja, Bu. Bukan jinnya. Karena kalau sesar dokternya mungkin dapat ya, sebagian dokter seperti itu, tidak semua ya. Ada yang benar-benar bertahan, dokter yang baik. Ada yang sesar. Ini gimana sih kadang-kadang? Berarti lagi ada fatwa. Tahun 2017 pasti begini. Ini ustaz apa dukun kata saya ini kayak gini. Sementara viewersnya yang dengar, yang nonton banyak. Ente masih-masihkan bagaimana? Bicara tentang hari kiamat, kemudian mengatakan dalam hadis disebutkan bahwasanya akan ada perebutan kekhilafan. Tatkala seorang raja meninggal, maka 3 anak-anak khalifah berebut-rebutan. Muncul fatwa dari dulu. Ada orang mengatakan, maksudnya Raja Abdullah. Raja Abdullah meninggal, anak-anaknya akan ribut. Atau pangeran-pangeran akan ribut memperebutkan khilafahnya. Ternyata tidak ada keributan. Malik Salman naik. Kan ngawur berarti. Ah, maksudnya itu Malik Salman. Nanti kalau Malik Salman meninggal, akan ada ribut-ribut. Jadi berusaha nyocok-nyocokin. Adik. Jadi berusaha juga gambar. Dajjal sudah muncul sekarang. Sudah ada orang melahirkan anaknya bermata satu di mana, di mana. Saya ini enggak pengin ketemu Dajjal. Kenapa ente tafsirkan Dajjal harus muncul zaman kita? Ente pengin ketemu Dajjal. Kenapa ente paksa tafsir Dajjal harus muncul, sudah muncul zaman sekarang? Jadi bicara tentang masalah agama, ngawur. Ya. Maksud saya ini satu-satu contoh saja. Banyak contoh yang saya tidak ingin apa namanya? Beri contoh banyak. Maksud saya belajar ilmu agama yang jelas, ya. Yang jelas, pendidikan yang jelas itu lebih baik, ya. Akademisnya jelas atau guru-gurunya jelas. Tidak semua orang yang pintar ngomong kemudian kita boleh ambil apa? Agamanya. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mana, dari siapa kau ambil agamamu. Kau bisa punya hujah di hadapan Allah seperti Imam Syafi'i mengatakan, saya ridha Malik, Imam Malik hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita salah, Allah tanya, kamu nutilin dari siapa? Oh, dari sifulan. Sifulan siapa? Enggak tahu juga. Ya Allah, yang penting dia enak ngomongnya, kan bahaya seperti itu. Belajar agama di mana? Enggak tahu juga, tapi dia terkenal di sana sini. Ya, masalah terkenal bukan jadi hujah. Ya. Tidak semua orang pandai berorasi kemudian dijadikan apa? Ustaz. Saya bilang, beda antara orang baik dengan kita jadikan ustaz. Kalau orang baik siapa saja, ada orang pintar ngomong, kita senang. Tapi kalau sudah bicara agama, tidak semua orang baik boleh jadi bicara apa? Agama. Ya. Ini segera kaidah umum saja, yang penting kita, maksud saya, berhati-hati untuk ilmu. Jadi, hendaknya kita mengambil dari orang yang kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian berikutnya ada penuntut ilmu, ya. Berusaha tidak menimbulkan kegaduhan di antara para dai, ya. Ya. Jangan ikut memprovokasi sehingga kadang muncul pertikaian di antara para dai. Kurang beradab dalam bertanya. Contoh, seorang bertanya kepada seorang ustaz, apa hukumnya ini? Ustaz tersebut mengatakan halal. Tapi Ustaz Fulan bilang itu haram. Kan dia emosi juga. Ustaznya dibuat emosi. Dianggap suruh berperang sama Ustaz satunya. Enggak usah perlu bilang Ustaz Fulan, bilang aja tapi ada yang berpendapat haram, Ustaz dalilnya begini-begini. Itu berarti beradab. Hah? Tapi kalau langsung dipotong begitu, wah repot seperti itu. Ya. Ini di antara adab sehingga kita tidak menimbulkan provokasi terhadap ustaz. Kita harus menjaga juga. Ustaz juga manusia, punya emosi dan punya kemarahan, punya keridhaan, harus kita jaga. Jangan sampai kita apa namanya menjadi provokasi yang buat timbul gap-gap misalnya ya. Kemudian kalau bertanya juga bertanya yang baik, ya. Bertanya dengan adab, bukan bertanya untuk mendebat, bukan bertanya untuk ngetes, jangan. Bertanya memang kita cari ilmu dari ustadz tersebut, sehingga pertanyaan kita berkah. Ya, sehingga pertanyaan kita berkah. Ada orang bertanya kemudian ustaz jawab, subhanallah, setelah itu jawabannya masuk ke YouTube yang nonton ratusan ribu misalnya, kan berpahala. Ya, berpahala. Taib, hadirin hadirat yang hadirat subhanallah, tentu masih banyak adab-adab yang lain, tapi sampai sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Entar dulu. Ustaz, apakah kita boleh men-share ke media sosial mengenai ilmu agama sedangkan kita yang men-share tidak atau belum semuanya bisa kita amalkan? Namun kita men-share untuk membuat orang yang membaca tergugah melakukan, dan jika kita berharap juga bisa mendapat pahalanya. Tentunya selama ilmu tersebut benar, ya kita boleh men-share. Tapi kita niatkan juga, ya Allah bukakan hatiku untuk saya bisa mengamalkan. Masa saya cuma nge-share tidak apa, mengamalkan. Meskipun kita belum mengamalkan, kita boleh men-share. Tapi kita harus berusaha untuk bisa mengamalkan. Ya. Jangan kita hanya men-share, kemudian kita tidak mengamalkan. Itu tercela. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian melakukan apa yang kalian tidak kerjakan? Ya. Tapi Allah tahu kalau kita berusaha, cuma ini belum bisa, tidak apa-apa. Karena tidak disyaratkan da'i harus mengamalkan semua yang dia kerjakan. Kalau begitu caranya, tidak ada yang bisa berdakwah. Tapi dia menyampaikan dengan harapan dia juga bisa apa? Mengamalkan. Ilmu apa saja yang perlu seorang wanita pelajari lebih dahulu dalam mendalami agamanya karena keterbatasan waktu yang dimiliki sambil mengurus keluarganya? Ya, ilmu paling penting ilmu akidah. Ya. Ilmu akidah, masalah tauhid al-uluhiyah. Ya, ini sangat penting. Ya. Seperti buku Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat saya anjurkan. Karena mengajari tauhid dan mengajar kesyirikan secara terperinci. Bukan secara global, secara terperinci. Agar kita bisa kenal bentuk-bentuk kesyirikan secara terperinci. Bagaimana jihadnya seorang istri? Ya, istri ya mungkin tidak kita katakan jihad, tapi dia berusaha untuk mencari pintu surga yang terbaik untuk dia masuki. Di antara pintu surga yang terbaik tadi, suaminya. Bagaimana dia bisa membuat suaminya ridha, mengurus anak-anak. Ini semua pekerjaan yang berat, tidak ringan. Ya, mengurus anak-anak, menemani murojaah Qur'annya, menyimak bacaan Qur'annya, membangunkan sholat subuh. Ini tidak gampang. Tapi sebagian ulama disebutkan ibunya, ulama dia masih kecil, ibunya antar dia ke masjid, ditungguin sama ibunya. Dia antar dan tungguin supaya anaknya terbiasa sholat subuh di mana? Di masjid. Sampai seperti itu, artinya karena kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Kalau dia sudah soleh, kita yang untung. Kita udah meninggal, dia yang doain terus. Ya, percuma anak kita kaya, pakar kimia, pakar fisika, tapi gak pernah doain kita. Kita sudah meninggal, butuh kimianya gak butuh ya. Yang kita butuh, dia doain kita. Ya boleh dia jadi dokter, silakan. Jadi pegawai negeri, silakan. Yang penting dia punya ilmu, yang penting dia soleh. Maka itu perlu perjuangan. Ya, saya boleh katakan itu jihadnya istri seperti itulah. Jihad sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana mengurus suaminya, bagaimana mengurus anak-anaknya. Dan dia juga harus menuntut ilmu. Ya, agar dia bisa seiring dengan perjuangannya tersebut bertambah ilmunya. Adapun wanita, jihadnya diantaranya adalah dengan jihad dengan haji dan umrah. Kata Rasulullah SAW, ketika ditanya, hal ala nisa jihad? Ya Rasulullah, apakah wanita berjihad? Kata Rasulullah SAW, alaikunna jihadun la kitala fihi al-hajj wal umrah. Atas kalian jihad yang tidak ada perlu peperangan, yaitu jihad, yaitu haji dan umrah. Siapakah yang pantas menyampaikan kajian dan dakwah? Bolehkah kita menolak ketika diminta menyampaikan kajian karena kita tidak memiliki ilmu sementara orang menganggap kita berilmu? Tidak mengapa. Semua berdakwah. Bukan berarti tidak boleh orang berdakwah. Semua berdakwah tapi masing-masing tahu diri. Ya. Kalau dia tidak bisa bahas ini, jangan paksa bicara masalah itu. Ya. Jangan bicara masalah yang lain-lain. Ya. Adapun mungkin kita baca yuk buku tentang misalnya masalah pentingnya sholat, kita baca. Nanti ada pertanyaan yang tidak ngerti, dia bilang, tunggu, saya tidak tahu, saya mau tanya kepada ustaz karena saya tidak punya ilmu. Itu tidak jadi masalah. Orang ngajak orang untuk apa, tapi kalau tampil di hadapan umum, ya ini tidak, saya rasa tidak bahaya. Tapi kalau sekedar teman kantor, 5 orang, mungkin berapa orang, 20 orang, ada baca buku, kita ngerti. Enggak apa, kita sampaikan sejauh mana kita mengerti. Tapi kita bilang, saya bukan ustaz, kalau ada saya tidak ngerti, saya akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Kepada siapa? Kepada ustaz yang kompeten dalam hal ini. Semua orang berdakwah, ngajak teman sholat, ngajak teman pengajian, ngajak teman bersedekah, semuanya bisa dilakukan. Seorang berdakwah di kantornya, seorang berdakwah di sekolahnya, seorang berdakwah di rumahnya, seorang berdakwah di tengah-tengah kerabatnya, seorang berdakwah di tengah-tengah sukunya. Ya, dengan cara yang bisa dia lakukan. Mungkin dengan menyampaikan keutamaan, dengan menyebarkan buku, dengan men-share kajian-kajian dan macam-macamnya. Seorang berusaha punya dapat andil dalam masalah dakwah. Ini pertanyaan bagus-bagus tapi tidak semua bisa saya jawab ya. Bagaimana sikap kita jika kita suka berbagi ilmu di media sosial tapi kita diledek? Ente ustaz, ustazah, ya ustazah, ustazah, jadi diledek oleh kawan yang gemar datang ke majelis ilmu juga. Yang ledek juga teman. Ente bah, ente sering ke majelis ilmu enggak boleh ngeledek. Ditegur aja Japri. Ya jangan gitu dong, ngeledek saya ustaz, saya bukan ustaz, kamu kan tahu saya bukan ustaz. Terus maksudnya apa, siapa saya gak perlu nyebarin. Kan ini bagus ini, tapi memang baik-baik kalau gak ditelepon. Kalau gak diajak makan siang. Biar gak ngeledek lagi. Apakah hukum men-share berita-berita yang belum jelas kebenarannya, atau disubat-subat, atau berita-berita politik yang merasakan masyarakat? Nggak, jangan ya, jadi tidak semua berita kita share. Anda kalau sebelum share, Anda pikir, ini layak gak dibaca oleh teman saya? Karena kita akan ngambil space dari otak dia. Kita ngambil space dari waktu dia. Kalau gak layak, ngapain ente share? Gak usah. Kalau ente mau share, cek dulu, ini benar atau tidak. Kalau gak bisa dibuktikan kebenaran, gak usah di-share. Anda mungkin masuk di inbox Anda, tidak perlu Anda share. Yang kedua, kalau ini benar, layak gak untuk di-share? Tepat gak waktunya? Tidak semua yang kita harus share. Tidak semua yang kita share, jangan. Karena kita akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita sharekan tersebut. Jadi sebelum kita share, lihat dulu, benar enggak, valid beritanya enggak. Kalau udah benar, tepat enggak waktunya untuk di-share. Kepada siapa mau di-share? Ada berita ini share ke bapak, bapak sudah kena jantung, suruh baca kayak gitu, kasihan kan? Berita gini akan datang gini, takut ya. Enggak usah, tidak semua kita share. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita dalam menuntut ilmu? Seberapa urgensinya dalam pandangan Islam? Sedangkan istri sibuk mengurus rumah tangga. Namun suami mendorong istri menuntut ilmu agama dan menawarkan asisten rumah tangga untuk membantu istri. Bagaimana sikap istri? Ya, suami yang baik ini, bayangkan. Asisten maksudnya apa? Saya nggak paham nih. Maksudnya kasih pembantu atau apa ya? Bagus, berarti suami yang peduli sama istrinya. Diberikan pembantu untuk apa? Membantu kegiatan rumah tangga. Ini suami yang baik. Maka harus disambut ya. Kebaikan suami. Tapi ingat, bukan berarti kita nuntut ilmu kita melupakan anak-anak kita. Ya, enggak. Istri tidak harus ngaji tiap hari, kemudian enggak ngurus rumah tangga. Ya, jangan begitu juga ya. Ya, kita punya porsi masing-masing. Porsi ngurus suami ada, porsi ngurus anak-anak ada, porsi mungkin nonton YouTube ada, pengajian-pengajian. Ya, ada. Masing-masing harus ada porsinya. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam satu porsi sehingga mengorbankan porsi yang lain. Kita alhamdulillah menuntut ilmu, hanya waktu itu niatnya karena mau pintar aja. Apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Ya, karena kita memang ingin menghilangkan di antara menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan. Ya, menghilangkan apa? Kejahilan. Tapi kalau ada ilmu yang konsekuensinya harus diamalkan, kita berusaha apa? Amalkan. Ada sebagian ilmu yang tidak perlu kita amalkan, cuma diketahui. Tentang akidah, tentang ini, kita tahu, oh enggak boleh, itu syirik, enggak boleh. Kan itu tidak perlu diamalkan, cuma apa? Diketahui. Tapi ada ilmu yang harus kita amalkan, seperti ternyata sholat sunnah, sedekah, ya kita sedikit demi sedikit kita kerjakan ya. Antum tadi mau tanya apa? Tanya nih, Ustaz. Bagaimana kalau kita berilmu tapi kita tidak tahu dalil, itu bisa diartikan bahwa kita tidak tahu ilmu atau gimana? Bagaimana kalau kita berilmu tapi kita tidak tahu dalil? Ya. Itu namanya tidak berilmu. Ada orang yang dia tahu dalil tapi dalilnya dia lupa. Tapi dia bilang saya tahu seperti itu, cuma dalilnya saya sedang lupa. Itu berarti dia punya ilmu tapi ilmunya kurang. Tapi kalau dia meyakini sesuatu tanpa dalil sama sekali, itu bukan ilmu namanya. Kita bisa melihat, ada orang yang dia asal ngomong tidak ada dalilnya, itu bukan ilmu. Ada orang dia ngomong tapi dia lupa dalilnya. Tapi dia bilang, saya tahu dalilnya cuma saya lupa, nanti saya bisa cek. Itu tetap dikatakan ilmu tapi kurang. Nuntut ilmu manakah yang wajib? Menghadiri majelis tahfidz atau baca Quran atau pengajian? Semuanya dibagi, pengajian ada waktunya, belajar tajwid juga ada waktunya. Ini tidak bertentangan. Tinggal waktunya dibagi. Ustaz, dalam hadis sebutkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana bila saya sebagai dokter tapi saya tidak praktek lagi karena harus membesarkan anak kembar saya dan ikut suami mukim di Qatar karena pekerjaannya di sini. Siapa enggak apa-apa, Allah tahu ada uzurnya. Yang paling utama mendapatkan manfaat kita adalah anak-anak kita. Yang paling utama mendapatkan manfaat dari kita adalah anak-anak kita. Ini suatu saat kalau pulang ke Indonesia, karena kalau ibu buka praktek sini ditangkap sama pemerintah Qatar. Nanti kalau dia pulang di tanah air mungkin ada kesempatan bisa gabungkan dua-duanya, maka dikerjakan. Anak-anak sudah mulai besar ya. Ya, tapi sekarang sambil kita beri manfaat, mungkin ada yang konsultasi silakan. Mungkin kita mau praktik konsultasi, kita buka dari jam misalnya konsultasi apa lewat telepon, dapat manfaat. Kita buka konsultasi lewat WhatsApp jam sekian sampai jam sekian, silakan konsultasi. Silakan telepon, kan bisa. Sementara kita bisa belum buka apa praktik konsultasi gratis. Alhamdulillah beri manfaat kepada orang banyak. Kenapa ada istilah ustaz sunnah dengan bukan ustaz bukan sunnah? Itu sesuatu yang tabiit yang wajar ya. Ada ustaz yang selalu berdalil dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Itu istilah orang bilang ustaz apa? Sunnah. Ada ustaz asal ngomong tidak pakai dalil, pakai opini dia sendiri dan itu terjadi. Dia ngomong menurut saya begini, nah ada dalilnya. Ulama enggak ada ngomong kayak gitu. Ya, itu bukan ustaz sunnah namanya. Ya, pembagian itu muncul dengan sendirinya. Ya, kan memang tadi kita disuruh bedakan, tidak semua orang boleh kita ambil apa? Ilmunya. Semua orang baik. Banyak orang baik, kita husnudzon mereka baik. Tapi saya katakan tadi, tidak semua orang baik boleh dijadikan apa? Ustaz sumber agama kita ya. Karena ilmu itu agama, jangan sembarang ngambil. Salah ngambil akhirnya mendem dalam otak kita, begini-begini ternyata keliru. Mohon tanya, jika kita ingin belajar ilmu dari guru, bagaimana agar tidak salah menyalahi guru? Alhamdulillah saya rasa guru-guru sunnah banyak. Dan dalilnya jelas, mereka kalau bicara pakai dalil Al-Quran, sunnah, perkataan para ulama. Isinya biasanya kajiannya penuh dengan dalil. Itu secara sederhana. Kalau dan itu pun ustaz-ustaz sunnah tidak maksum, mereka juga mungkin salah. Saya pun mungkin salah, yang lain juga mungkin salah. Kalau ada kesalahan, ada keganjilan, nah kita tanya sama ustaz yang lain. Biasanya ada fi insting, ada ganjil ini. Apalagi yang sudah biasa ngaji dengan ustaz sunnah, dia biasa terbiasa dengan dalil. Kalau ada yang aneh, biasanya terasa. Maka tanya kepada ustaz yang lain. Karena ustaz tidak ada yang maksum. Saya pun bisa salah, yang lain juga bisa salah. Ya. Tapi demikian saja, pengajian sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih ada pengajian satu lagi nanti ya, terakhir ya. Karena besok insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa balik ke tanah air ya. Karena saya sudah hampir seminggu berpisah dengan keluarga ya. Ya, itu perkara yang menyedihkan ya, tapi bagaimana lagi. Demikianlah para hadirin hadirat yang mulia subhanahu wa taala, kajian ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tengah fardhu majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.